bagi cinta. Kau tahu sapu sayang su terlalu. Memang saya rasakan dan saya berjanji takkan saya tinggal kau sendiri. Saya di sini tetap temani. Agar hidup tidak lamban, seindah bunga hati sapung kau mulai mekar. Terlebih kau sepaham meski tong harus bertengkar. Dan seatur semua cukup, hati tak akan tutup. Bagian ini mencakup samping dimana sanggup. Sa minta satu hal, cinta tara boleh jauh. Sa tak kuat menyangkal, jangan pergi sa ceria. Sa lupa dia, siyo sayang sa janji mau setia. Sa tak bisa kalau kau trading sa. Lalu dia